Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah thumma amma ba'd. Insyaallah nakra. Qala rahimahullah al-bab al-asir. Bab yang ke-10 asy-syarikah. Wa fihi mas'alatan. Al-mas'alatul ula ta'rifus syarikah wa hukmuha wa adillatu masru'iyatiha. Ta'rifus syarikah atau syirkah bisa. Asy-syarikah lughatan al-ikhtilaf, yaitu bercampur. Ai khaltu ahadil malain bil akhir, mencampur salah satu dari dua harta dengan yang lain. Bihaitsu la yatamayyazani an ba'dihima, sampai tidak terpisah dari keduanya. Bercampur, bersatu. Sudah tidak terbedakan antara satu dengan yang lain. Wa syar'an, ada masalah syariat. Hiya al-ijtima', berkumpul bersama. Fi istihqaqin, pada suatu hak. Au tasarrufin, atau suatu muamalah. Fal ijtima'u fil istihqaq, contoh berkumpul bersama dalam sebuah hak. Kasyirkatil irthi wal wasiyati wal hibbah fi ainin aw manfaatin. Wa tusamma aidan firqatul amlak, seperti kebersamaan dalam warisan. Ya, satu bagian untuk berdua, untuk bertiga. Naam, atau lebih. Wal wasiyah atau wasiat, ketika ada seseorang yang meninggal, dia mewasiatkan sepertiga hartanya untuk para masakin. Berarti semua orang miskin ini sama, ya, dalam hak untuk mendapatkan bagian tinggalan dari si mayit. Naam, wal hibah, pemberian. Hibah ini pemberian ketika masih hidup. Ini hibah. Fi ainin, pada sebuah barang. Au manfaatin, atau sebuah manfaat. Wa ma hadza aidan syirkatul amlak, dan disebut ini juga dengan istilah syirkatul amlak, kebersamaan kepemilikan. Wal ijtima'u fit tasarruf, adapun kebersamaan dalam pelaksanaan. Wa huwa ma yu'rafu bi syirkatil uqud. Syirkah ini juga makna lain dari koperasi, ini syirkah sama. Ini kebersamaan dalam pelaksanaan tasarruf. Wa huwa ma yu'rafu bi syirkatil uqud, yang dikenal dengan kebersamaan dalam uqud. Ya, suatu apa, transaksi atau sesuatu kerjasama. Wa hiyal maqsudatu huna bil bahthi, dan inilah yang akan dimaksudkan dalam pembahasan ini. Fa hadanil qismani li syirkati wifqu hadza ta'rif. Dua macam pembagian ini adalah, ya, pembagian yang mencocoki definisi yang disampaikan di atas. Yang kedua, adillatu masru'iyatiha asyirkatu masru'ah. Syirkah, ya, apa namanya, kebersamaan dalam usaha seperti yang dijalankan. Ya. Syirkah ini masru'. Jadi tidak apa-apa. Mau dengan, ya, lafaz bahasa Arab syirkah atau dengan bahasa Indonesia koperasi, tapi yang jelas maknanya itu, ya, tidak menyelisih syariat. Baik. Karena syirkah koperasi, koperasi syirkah, sama aja. Nah, kalau syirkah ternyata maknanya menyelisih syariat, ya, dilarang. Karena yang menjadi ibrah itu bukan lafaz tapi makna. Ya, laisal ibrah bil lafat atau bil alfat, walakin bil ma'ani. Ibrah itu bukan lafadznya, tapi dengan makna yang terkandung dalam ya perkara tadi. Yang kedua, adillatu masru'iyyatiha asyirkatu masru'atun wa ja'atil ayatul qur'aniyatul karimah wal ahaditsun nabawiyyah asy-syarifah bijawaziha. Syirkah ini masru'. Telah datang ayat Quran yang mulia, hadis Nabi yang mulia tentang pembolehan perkara ini. Qala ta'ala wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'dhuhum 'ala ba'dhin. Dan sesungguhnya mayoritas dari orang-orang yang bersekutu ini berbuat zalim sebagian mereka atau sebagian yang lain. Wal khulata asyuraka. Ya, wa qala subhanah fahum syuraka'u fi thuluts. Dan mereka bersekutu dalam mendapatkan sepertiga dalam ayat Mawarits An-Nisa ayat yang ke-12. Wa hiya minal uqud al-ja'izah wal mujtama'u bihajatin masah ilaiha wa la siyama fil mashru'ati ad-dahma allati la yastati'u shakhsul qiyamu biha bi mufradihi. Ini merupakan bagian transaksi yang boleh, transaksi yang diperbolehkan, bekerja sama, yang mengadakan sebuah kerjasama, baik dalam hal perdagangan, dalam hal pekerjaan, ya. Wal mujtama dan masyarakat, mujtama bihajatin masa sangat perlu ilaiha dengan perkara ini, perlunya kebersamaan, kerjasama. La siyama fil masyru'at ad-dhahmah, terlebih pada perkara-perkara sifatnya besar yang tidak mungkin mampu seseorang bersendirian di dalam ya mengerjakannya, karena kita manusia makhluk sosial yang membutuhkan yang lain, disunahkan kita untuk ta'awun dalam perkara ini. Oh iya. Ini dalilnya tentang masalah ya asyirkah, ya, kerjasama. Al-mas'alatu tsaniyah anwa'u syirkatil 'uqud. Nah, sekarang macam-macam kerjasama dalam sebuah transaksi, sebuah akad. Awalan yang pertama, syirkatul 'inan. Apa itu syirkatul 'inan? Wa hiya an yashtarika tsnani fa akthar fi malin yattajirani fi. Dua orang yang bersama atau banyak yang mereka bekerja sama pada harta yang mereka pakai untuk berdagang, ya, berdua berusaha patungan, ya, mengadakan sebuah usaha, atau banyak orang baik mengadakan sebuah usaha tentunya dengan kesepakatan-kesepakatan yang ya disesuaikan, dengan kesepakatan-kesepakatan yang disesuaikan atau perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama. Nah, jadi dua orang atau lebih mereka berserikat ya dalam ya tajiron, dalam artian mengembangkan usaha pada harta tadi. Wa sumiyat bidzalik listiwa'i syarikani fiha fil mali wa tasarruf. Dikatakan dengan syirkatul inan karena dua orang ini, dua sekutu ini, dua orang yang sedang berserikat ini semuanya sama-sama berhak pada harta maupun pelaksanaannya. Kastiwa'i ainani farsaihima idastawaya fisyar. Ainan ini Allah alam seperti tali kendali atau yang semakna dengan itu, yang ada pada kuda yang ketika berjalan maka akan ya sama tingginya dan kedudukannya. Ini sekedar apa pengistilahan saja dan diumpamakan dengan perkara ini karena hampir mirip. Wa ishtaratu fi sihhatiha kaunu ra'sil mal min kulli minhuma aw minhum naqdan ma'luman hadira. Dan disyaratkan sahnya di dalam syirkah kerjasama ini harta modal dari keduanya atau dari mereka itu nakdan, ya, kontan, makluman jelas, hadiron, hadir. Wa an yuhaddida li kulli wahidin min huma juz'un ma'lumun min ar-ribi, dan membatasi, memberikan batasan-batasan setiap dari mereka dengan bagian yang jelas dari keuntungan. Berapa yang menanam modal sekian maka dapatnya sekian, yang sekian dapatnya sekian, ya. Nah, boleh. Tsaniyan syirkatul mudharabah, kerjasama dalam bentuk mudharabah, patungan. Mudharabah ini patungan. Sering ya, patungan apa, beli apa, patungan usaha apa. Wa hiya ay yadfa'a ahadu syarikaini lil-akhar malan yattajiru bihi. Bedanya kalau mudharabah beda dengan inan. Kalau inan ini semuanya bekerja bersama, ya, mengembangkan bersama atau menunjuk di antara mereka sebagai wakil. Kalau mudharabah tidak, satunya memberikan modal, satunya yang bekerja. Ini mudharabah. Wa hiya ayyadfa'a ahadu syarikain, membayarkan salah satu dari dua orang yang pengin kerjasama ini kepada yang lain harta, yattajiru bihi, yang dia pakai untuk berdagang, berjualan, ya, pengembangan usaha dengan harta tadi. Bi juz'in ma'lumin min ar-ribhi, dengan bagian yang jelas dari laba yang akan didapatkan. Yang tanam modal berapa, yang menjalankan berapa. Kemudian nanti kalau terjadi kerugian bagaimana? Ini semuanya harus diperhitungkan sebelum berangkat. Jangan sampai, ya, belum ada kesepakatan kemudian berangkat sehingga ketika timbul masalah menjadi apa? Sebuah bencana. Tsalitsan syirkatul wujuh. Wa hiya an yashtarika fi ribhi ma yashtariyani bi jahihima. Keduanya bersama di dalam keuntungan sesuatu yang keduanya membeli dengan sebab jah, ini apa nama, kedudukan, ya, dengan kedudukan keduanya, karena sebab mungkin dia punya kedudukan, dia punya pangkat, sehingga dia mendapatkan untung, maka diambil oleh keduanya. Duna ayyakuna lahuma ra'su malin, tanpa harus mengeluarkan harta modal. I'timadan ala thiqati tujari bihima, karena sekedar berpatokan kepercayaan pedagang pada keduanya. Ya, sudah ini saya yang nanggung karena dia seorang yang terpandang, dia seorang yang terkenal, ya, tanpa perlu mengeluarkan modal dia yang menanggung. Para pedagang pun paham, oh fulan. Nah, tetapi Allah alam gambarannya seperti apa? Ini perlu tawasuk. Ini sekedar beliau menyampaikan apa namanya istilah-istilahnya saja, maklumat saja. Rabi'an syirkatul abdan, kerjasama dengan jasad atau badan. Wa hiya an yashtarika fi ma yaktasibani bi abdanihima. Ya, mereka bersekutu, bersama, bekerja sama, fi ma yaktasiban, pada apa yang mereka hasilkan, bi abdanihima, dengan badannya, minal mubah, dari perkara mubah. Kal ihtisas. Ihtisas ini seperti mencari rumput apa ya. Wal istiyat, berburu. Wal mi'dan, harta galian. Walih titab, mencari kayu bakar. Keduanya, ya, satunya mungkin yang ambil batangnya dari atas, ya, yang apa namanya, motongin kayu dari atas, yang di bawah apa, mengumpulkan. Nanti kalau sudah terkumpul bagi dua. Baik. Aw yastarika fi ma yataqabalani fi dammihima minal amal. Kanasjin wa khiyatatin wa nahwihima, atau keduanya bersekutu, bekerja sama pada apa yang keduanya menerima, fidammihima, dari tanggung jawabnya. Dari sebuah amalan seperti merajut, menjahit, dan juga yang selain keduanya. Yuza'ur ribhu baina syuraka ala hasabi ma yattafiqun alaihi, dibagikan untungnya tadi di antara para, ya, sekutu-sekutu tadi yang bekerja sama tadi sesuai dengan kesepakatan yang mereka adakan. Nah, karena orang yang memberikan modal berbeda dengan orang yang bekerja. Orang yang bekerja tentunya lebih berat. Nah, jadi bisa dilebihkan dari yang memberikan modal. Ini kesepakatan dikembalikan kepada mereka, mau sama juga boleh, mau dilebihkan yang bekerja juga boleh, sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Wa kadzalika al-khasarah takunu bainahuma 'ala qadri ma alaihima. Demikian juga ketika terjadi kerugian, bagaimana? Maka juga disepakati, maka disesuaikan dengan kadar harta-harta mereka. Wa hadza fi ghairi al-mudharabah, ini tentunya bukan ya akad selain dari mudharabah tungan tadi. Kalau mudharabah ya berbeda dengan perkara ini. Walikullin minhuma, dan setiap dari keduanya, orang yang sedang melakukan kerjasama tadi, faskhun, untuk membatalkan akdu syurok apa syirkah mata sya'a, kapanpun. Jadi kalau kita membentuk suatu koperasi, kemudian salah satu darinya pengen keluar, ya silahkan, karena dia pengen fasakh, gak apa-apa. Kama tanfasikhu bimauti ahadihima au jununihi, sebagaimana apa, terhapuskan, terbatalkan akad tadi dengan kematian salah satu dari keduanya atau dari mereka, atau karena sebab junun, kegilaan. Nah, jadi intinya di sini adalah akdu syirkah ini jaiz, boleh. Karena apa? Kebutuhan masyarakat, kebutuhan kita sebagai manusia ini sangat. Ya, terkadang seseorang punya modal tapi enggak paham bagaimana cara apa namanya? Mengembangkan. Satu lagi pandai dalam mengembangkan tapi enggak punya modal, butuh kerjasama. Nah, satu lagi dia punya usaha dan besar, tidak mungkin dikerjakan sendiri, bekerja sama. Nah, jadi itu intinya. Jadi boleh bekerja sama dalam perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara yang bisa untuk menopang kehidupan mereka. Dan tentunya dalam menjalankan roda tadi harus sesuai dengan syariat. Jangan sampai di sana ada muamalah ribawiyah atau muamalah yang sifatnya al-baghi, ini zalim, yang mendzalimi hak orang lain, atau na'am, mengurangi hak orang lain, tidak memberikan sesuai dengan haknya. Baik. Adapun asalnya boleh. Qala al-bab al-hadiya asyara, bab yang ke-11, al-ijarah, sewa, menyewa. Ijar, ini ngontrak. Wa fihi iddatu masail, al-mas'alatul ula ma'naha wa adillatu masru'iyatiha, maknanya dan dalilnya. Ma'nal ijarah wa ta'rifuha, ma'nal ijarah ini sewa, menyewa, ngontrak, mengontrak, dan juga definisinya. Lughatan mustaqatun minal ajri, pecahan dari kalimat al-ajri. Ajri ini pahala, upah. Wa huwal iwad, al-ajri yaitu iwad, upah. Wa minhu tasmiyatu thawab ajron, dan darinya pula penamaan thawab, pahala, dengan ajron, karena upah. Wa syar'an akdun ala manfaatin mubahatin ma'lumatin tu'khadu syai'an fa syai'a, sebuah transaksi, sebuah akad atas manfaat yang mubah, yang diketahui, diambil sedikit demi sedikit, habbah-habbah ya, berjenjang. Muddatan ma'lumatan, tempo yang jelas. Min ainin ma'lumatin, dari barang yang jelas. Au mausufatin fi dhimmah, atau tersifati dalam dhimmah, tanggung jawab. Au ala amalin ma'lumin, atau pada sebuah amal, pekerjaan yang jelas. Bi'iwadin ma'lumin, dengan iwad, upah yang jelas. Saya pengen ngontrak rumah setahun. Rumahnya mana jelas, hartanya harganya berapa jelas. Ya, taib. Diambil sehari demi hari, ya, sampai setahun tadi. Nah, atau nyewa sebuah manfaat. Ya, boleh disewa ngontrak orang untuk mengajari misalkan suatu ilmu. Ya. Boleh. Dan tentunya dengan harga yang jelas. Jadi sebelum terjadi apa muamalahnya, tentukan semuanya jelas, jangan sampai nanti berselisih. Ya, jangan sampai berselisih. Jangan menggampang-gampang, alah gampang, pokoknya kerja dulu, nanti gampang upahnya. Enggak bisa. yang bekerja sudah semangat, dia yakin opahnya gede, ternyata setelah selesai bekerja ya diberikan opah dengan opah yang tidak pantas dengan usahanya, akhirnya terjadi apa, khilaf, terjadi apa, berbagai macam apa, nam tanazuat, perselisihan-perselisihan yang akhirnya akan memutuskan hubungan. Jangan, walaupun sesama ikhwah, kalau dalam masalah akad diperjelas semuanya ya, jangan apa menggampang-gampangkan. Kenapa? Akhirnya itu yang tidak enak ya, akhirnya itu yang tidak enak. Awalnya nikmat karena gampang, tapi akhirnya nanti apa ya, akan menuai ya ketidaknikmatan dalam akad ya, kecuali kalau sama-sama keduanya paham mungkin bisa gampang, tapi kalau yang satunya qadarullah ya kurang na'am memahami yang lain, ini akan terjadi banyak perselisihan. Biasanya mudahnya terjatuh dalam perselisihan itu kalau sudah masalah akad ya, masalah perjanjian, masalah transaksi. Nah ini, nah maka jangan dienteng-entengan perkara ini. Jelas semuanya, kalau perlu tertulis. Ya, terkadang ikhwah sendiri ketika dipercaya, ya, justru malah yang banyak khianat itu mereka. Ya, karena alah sama ikhwah lah gampang lah. Ya, insya Allah nggak apa-apa, diwajarkan. Ya. Ini yang banyak terjadi. Nah, dan ini banyak dulu kita ketika masalah pengiriman kitab. Ya, ikhwah yang kita percaya dengan baik, kitab sudah kita kemas, sudah kita bayar penuh, ternyata sampai sekarang belas, nggak ada tanggung jawab, nggak ada apa kalimat bagaimana bagaimana ini. Nah, zalim tentunya. Jangan sekedarlah ikhwah gampang, jangan. Karena yang namanya muamalah ini banyak terjadi perselisihan dan banyak terjadi apa berbagai macam perkara yang akhirnya tidak mengenakkan dan tidak apa namanya nikmat. Kita belajar dari pengalaman. Jangan nabrak dulu baru oh iya ya ternyata kayak gini. Ya sudah terlambat. Ya. Nah, banyaknya berjatuhan, terputusnya persaudaraan karena sebab perkara yang sepele. Masalah akad, masalah perkara yang sifatnya na'am apa berurusan dengan harta, akhirnya terungkap semuanya, setan masuk ya, mengungkapkan segala kejelekan, menampakkan segala bentuk keburukan. Wa ila akhirih. Maka harus semuanya maklum, jelas. Kalau perlu ditulis. Ya, kalau perlu ditulis sehingga nanti kalau satunya lupa enggak bingung, waduh kayaknya dulu cuma segini kok. Enggak, segini segini, kayaknya segini. Ya, akhirnya totot-totan. Ya. Dalilnya keluar padahal enggak tepat dalilnya. Ya. Hadisnya keluar tapi enggak jelas apa yang diinginkan hadisnya tadi. Ya. Nah, maka di sini dihindari sebelum terjadi apa-apa itu. Kalau sifatnya akad maka diperjelas semuanya. Ya, akhirnya itu enak. Ya, akhirnya itu enak. Yang kedua, adillatu masru'iyyatiha wa dalilu masru'iyyatiha qauluhu ta'ala fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Dalil syariatnya ijarah yaitu mengontrak, menyewa adalah qauluhu ta'ala fa in arda'na lakum, kalau seandainya mereka menyusui untuk kalian, anak-anak kalian, fa'atuhunna ujurahunna, maka berikan kepada mereka ya ujur. Ini apa namanya? Upah-upah mereka. Sebagaimana pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini mereka ketika melahirkan seorang anak, mereka mencari ibu susuan. Ya, mencari yang masih bersih, masih bagus. Ya, belum tercemari ya, sehingga mereka lebih suka menyusukan anak-anaknya ini oleh wanita-wanita badui. Sehingga Rasul pun ketika beliau ya masih sobi, masih bayi, dicarikan seorang ibu susuan ya, yang kita kenal dengan namanya siapa? Halimah, yang menyusui beliau. Baik. Karena susu ini juga pengaruh. Ya, bisa mempengaruhi watak. Nah, kalau kita punya anak, kalau bisa jangan disusui dengan formula, lebih baik. Kenapa? Karena terkadang formula itu kita nggak tahu dari mana asalnya. Jangan-jangan dari susu sapi. Ya. Sementara kita tahu perangai hewan itu kayak apa. Jangan-jangan kan seperti itu. Tapi kan sesuatu itu bisa mempengaruhi. Jangankan sesuatu yang dimakan, sesuatu yang kita nggak makan di samping kita itu berpengaruh. Ya, berpengaruh sekali. Ya, jangankan yang bisa ngomong. Ya, jangankan yang bisa pandai dalam apa mengungkapkan kata-kata yang diam saja berpengaruh. Penggembala onta, ya, itu akan qasiyah, orang yang akan apa hatinya keras. Beda dengan penggembala kambing. Penggembala onta itu tukang teriak. Yang tadinya dia diam, tetapi menuntut untuk teriak. Onta harus teriakin. Kalau enggak nurut. Beda dengan penggembala kambing. Yang tadinya dia cerewet, tetapi kalau gembala kambing, kambingnya anteng apa yang mau dicereweti? Ya, akhirnya terbawa dengan apa tadi? Kambing tadi. Ya. Sakinah, ketenangan itu ada pada para penggembala apa? Kambing. Maka Rasul pun ya ketika itu apa? Sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan rasul, beliau seorang yang menggembalakan kambing. Demikian juga kita dilarang untuk makan hewan jalalah. Kenapa? Sebabnya dikhawatirkan kita akan tersifati meraih, mengambil sifat-sifatnya hewan tadi yang memakan makanan yang kita tidak yang merinci apakah dari hal-hal yang khair, tayyibat, atau makanan yang su, ya, khabithat. Ini yang tidak bisa bicara, apalagi yang bisa bicara. Ya, maka di sini na'am termasuk daripada hal-hal yang kita perhatikan. Tapi kalau misalkan memang darurat, ya, taib, maka cari mimbab, ya, dari sisi kita menyelamatkan tentunya nyawa. Karena kadang bayi itu kalau nenya tidak bagus, ya, dia tidak suka, mau apa lagi? Mau enggak mau kita berikan formula yang lain, susu tambahan yang lain. Nah, wa qaluhu jalla sya'nuhu. Qalat ihdahuma, ya abati sta'jirhu. Inna khaira man sta'jarta al-qawiyul amin. Salah satu dari anaknya siapa Nabi? Ayub, ya. Dan dinikahkan dengan Nabi Musa. Keduanya berkata, wahai bapakku, istajirhu, ambillah dia sebagai ya, pekerja kita. Sewalah dia, kontraklah dia. Karena seseorang yang paling baik untuk diambil sebagai pembantu adalah orang yang kuat dan terpercaya. Kuat lagi terpercaya. Wa qad thabata anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin istajara rajulan min Bani Dail hadiyan kharita. Demikian juga telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, keduanya pernah menyewa seorang laki-laki dari Bani Dail hadiyan kharita sebagai penunjuk jalan, pemandu. Kharita ini al-mahir bituruk wal masalik al-khafiyah fi sahra. Seseorang yang pandai untuk mencari jalan-jalan yang apa namanya samar yang ada di sahra. Sahra ini padang yang luas. Karena banyak gaul, banyak setan penyesat. Ini kalau di sahra, ya, dia enggak tahu arah. Ya. Disangkanya arah ke sana, ternyata tempatnya arahnya berbalikan. Demikian juga di laut juga banyak gaul. Cerita sebagian mereka, ikhwah kita yang mereka menjadi nelayan, suatu malam mereka ya berangkat menuju ya tempat penangkapan ikan yang mereka biasa lakukan setiap harinya. Ya, disen oleh gaul tadi diputar-putar yang mana ujung-ujungnya sampai pagi ke situ lagi. Jadi dia muter seakan-akan sudah ke tengah, ternyata dia balik lagi ke tempat semula. Ya, kembali lagi dua kali muter ke situ sampai pagi, muter-muter akhirnya enggak jadi berangkat, akhirnya dia pulang. Ya, demikian juga ya hal ini terjadi. Kalau orang tidak pandai, maka kita diperintahkan di setiap tempat yang kita belum pernah pijak atau naam kita pergi kemanapun untuk kita banyak berdoa kepada Allah. Wa ja'al wa'idu man lam yuwaffil ajira ujratahu. Dan telah datang sebuah ancaman bagi siapa yang tidak memenuhi ya pekerjanya, orang yang dia sewa, ya ujratahu, yaitu bayarannya. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah ta'ala thalathatun ana khasimuhum yaumal qiyamah. Tiga orang kata Rasul Sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsinya, Allah SWT berfirman, tiga orang yang aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Wa dzakarahu minhum, dan menyebutkan salah satu dari mereka, rajulun istajara ajiran fastaufa minhu wa lam yu'ti ajrahu wa lam yu'tihi ajrahu, yaitu seorang laki-laki yang dia menyewa seorang pekerja, kemudian pekerja tadi memenuhi ya tugasnya, kemudian dia penyewa tadi tidak memberikan upahnya. Rawahul Bukhari. Wa an Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tul ajira ajrahu qabla an yajif irqahu. Demikian juga disebutkan dalam hadis Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Sunan Ibnu Majah. Beliau mengatakan u'tul ajira, berikan kepada para pekerja, orang yang kalian sewa, kalian kontrak, upahnya sebelum kering keringatnya. Nah, tentunya ini semuanya dikembalikan kepada apa namanya kebiasaannya. Kalau misalkan memang buruh itu kebiasaannya setiap hari diberikan, maka berikan. Ini karena nikmat, ya. Keringat belum apa kering sudah menerima hasil apa namanya jerih payahnya, hilang capeknya. Nah, termasuk ihsan, perbuatan baik dengan mereka. Jangan sampai nunggu ditagih. Ya, jangan sampai nunggu di demo baru dikasih. Atau bahkan selesai malah diutang, tak utang dulu ya ini anu upahnya tak utang dulu. Nanti tak bayar apa namanya bulan depan, tak utang dulu. Ya, enggak boleh. Ya kecuali kalau misalkan memang ya diridhoi dan bukan terpaksa. Dia rela, enggak masalah. Atau karena memang kebiasaannya per bulan, misalkan seperti para ya pekerja, masonik, karyawan, maka na'am disesuaikan dengan mereka. Kalau memang sudah waktunya untuk dikasih, dikasih, enggak boleh ditunda. Nah, tapi ini diantar daripada ancaman ya bagi mereka yang tidak amanah dalam transaksi ijarahnya, dalam artian tidak memberikan kepada pekerjanya sesuai dengan ya yang disepakati atau menunda pemberian. Al-mas'alatu tsaniyah syurutuha, syaratnya apa? Yang pertama, la tasih illa min jaizit tasarruf, tidak sah ijarah ini kecuali dari mereka yang diperbolehkan untuk ya bermuamalah. Ya, jangan sampai datang anak kecil ya ke rumah kita bilang tolong bersihkan got di depan rumah. Anak kecil, kita pun bawa cangkul, selesai bersih, kita datang, mana upahnya? Ya anak kecil, ya. Salah sendiri bermuamalah dengan anak kecil. Ya, dia cuma ngomong saya nggak punya upah, gimana ya sudah, nggak bisa ya tuntut dengan orang tuanya. Ya, kecuali kalau yang menyuruh siapa orang tuanya. Maka apa? Dalam bermuamalah pun diperhatikan sama siapa kita bermuamalah. Biayyakuna akilan, dia berakal. Ya, tidak majnun. Balighon, dia sudah balik. Ya, bukan anak kecil. Hurran, dia merdeka, bukan budak. Rasyidan, dan dia orang yang rasyid. Yahsun tasarruf, orang yang pandai dalam bermuamalah. Ini rasyid. Lawannya safih, orang yang bodoh yang tidak bisa untuk na'am tasarruf, tidak bisa untuk bermuamalah. Yang kedua, ayya antakunal manfa'atu ma'lumah li'anal manfa'ah yal'uqliha fastaral ilmu biha kalbay. Hendaklah manfaat yang akan diambil, yang akan di apa sewa, yang akan dikontrak ini maklumah, jelas apa ya, taib. Ini juga masuk nanti dalam masalah riswah ya, riswah yang ada pada masa-masa ini itu terkadang tidak jelas. Kita disewa, dimasukkan ke sebuah perusahaan untuk apa ya, sementara kadang jurusan kita ketika sekolah berbeda dengan jurusan apa dengan apa kerjaannya yang akan kita hadapi. Karena suap tadi akhirnya kita masuk. Ya. Sehingga jelas. Maka hendaklah yang seperti ini masuk dalam kata ijarah. Jadi ya, para pekerja di PT karyawan itu mereka masuk dalam apa namanya bab ini, ijarah ini, karena mereka disewa tenaga mereka untuk melakukan perkara yang mereka inginkan dari pekerjaan. Nah, tentunya hendaklah seseorang itu memilih pada sesuatu yang memang dia cakap di sana, jelas. Jangan sampai kita tidak bisa memaksakan diri dengan riswah tadi, maka kita akan senantiasa ya mendapatkan ketidakbarokahan. Jadi manfaatnya jelas. Lianal manfaah hiyal ma'qud 'alaiha. Manfaat itulah yang dijadikan akad. Apa? Ya. Misalkan ya dia sopir, ya kita sewa misalkan sekian. Jangan sampai kita enggak bisa nyopir, saya sewa kamu untuk nyopir bis misalkan. Oh, enggak bisa nyopir kok disewa. Ya, fastaratul ilmu biha kalbi, maka dipersyaratkan semuanya jelas ilmu pengetahuan pada perkara ini seperti jual beli. Yang ketiga, antakunal ujrah ma'lumah, demikian juga upahnya jelas. Li'annaha iwadun fi aqdin mu'awadhah, karena apa, ini adalah upah pada sebuah transaksi yang butuh untuk timbal balik. Fawajibal ilmu biha katsaman, maka wajib untuk mengetahuinya seperti harga. Harganya jelas. Barangnya jelas, manfaatnya. Yang keempat, antakunal manfaah mubahah, manfaatnya itu perkara yang mubah. Fala tasihul ijarah ala zina, tidak boleh ya memperjualbelikan pekerja zina, ya dikontrak untuk zina, saya kontrak kamu untuk zina, taib, tidak boleh. Wal ghina, ini juga termasuk bab yang dilarang dalam dinul Islam. Ghina ini bernyanyi, para ya zaniyah. Wa bai'u alatil lahwi, dan juga menjual alat-alat yang melalaikan, alat musik. Nah, yang kelima, qaulul manfaah qabilatun lil istifa, manfaat itu bisa untuk pemenuhan. Ya, fala tasih al ijarah li syai'in yata'adharu istifa'ul manfaati minhu, maka enggak sah menyewa sesuatu yang ya udzur untuk memenuhi manfaat darinya. Seperti apa? Ka ijaratil amali khifdi syai'in yahtaju ila ru'yah, seperti menyewa orang buta untuk menjaga sesuatu yang butuh dilihat. Ya, tolong jaga padiku, khawatir nanti ada burung yang menyerang kemudian gagal panen. Ini yang disewa orang gila. Ya. Ya gimana orang gila ada burung datang yang gak akan tahu, habis padinya dimakan burung ya, misalkan. Tidak sah yang seperti ini. Kenapa? Ya ta'adhar istifa'ul manfa'ah minhu, untuk pemenuhan manfaat dari ya na'am mu'amalah tadi. Antakunal manfa'atu mamlukatun lil mu'jir au ma'dunan lahu fiha. Ya, jadi hendaklah manfaat tadi dimiliki oleh ya mu'ajir, orang yang menyewa. Orang yang mu'ajir ini orang yang disewa. Kalau musta'jir orang yang minta, ya apa orang yang orang yang nyuruh. Kalau mu'ajir ini orang yang disuruh, jadi pekerjanya. Au ma'dunan lahu fiha, atau orang yang diizinkan untuk perbuatan tadi. Lianul ijarah bai'ul manafi, ijarah itu jual beli, tak jual beli manfaat, bukan jual beli barang. Seperti kita sewa gerobak, yang kita apa? Sewa apanya? Manfaat gerobaknya, atau gerobaknya kita ambil boleh kita jual lagi. Manfaatnya bukan gerobaknya kemudian jadi milik kita, kita jual. Yang rental mobil, mobilnya sekaligus dijual misalkan, enggak boleh. Yang kita manfaat itu ya manfaat kita kendarai, bukan mobilnya kemudian jadi milik kita. Nah, fasturita dzalika fiha kal bai', maka disyaratkan hal itu pada ijarah sebagaimana jual beli. Jadi jelas. Nah, kuna sudah maklumah, waktunya juga jelas, berapa hari? Satu hari, dua hari, kalau sehari hitungannya berapa? Ya, kalau jam 6 baliknya jam 6 misalkan jam hitungan sehari semalam itu ya, kalau ngambilnya jam 6 pagi nanti baliknya jam 6 pagi lagi. Ya, itu harus jelas. Ya. Nah, sehingga semuanya dibangun di atas kejelasan dan ya terang transaksinya. fala tajuzul ijarah li mudatin majhulah, tidak sah ya apa sewa menyewa kontrak mengontrak waktunya enggak jelas, pokoknya saya pinjam inilah sampai kapan, sampai saya capek ya. Kalau capeknya sejam kemudian capek ya, sudah menunda orang yang akan menyewa berikutnya, ini apa, kasihan yang apa namanya punya barang. Baik. Atau misalkan saya sewakan ya mobilku, tapi gak jelas, nanti kalau setengah jam saya butuh tak ambil, ini juga gak boleh, gak jelas. Li'anah tu'di ila tanazu, karena menghasilkan sebuah perkara yang akan diperselisihkan di jalannya di kemudian hari atau di tengah-tengah apa transaksi tadi. Nah, di antara perkara-perkara yang berhubungan dengan apa ijarah yang hendaknya semuanya dibangun di atas kejelasan, manfaat yang jelas, waktu yang jelas, ya barang yang jelas dan harga yang jelas, dan dari orang-orang yang memang boleh untuk melakukan apa muamalah tadi. Nah, insyaallah kita sisakan masalah yang ketiga, kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Nah, nakbah filah atau qadar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Faddalu barakallahu.